Nah, Mikhwan, insyaallah kita lanjutkan kembali pada kesempatan pagi hari ini pelajaran kita al-muyassar fi ilmi nahwi. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan terkait dengan fi'il mudhari yang mu'rab. Sekali lagi, dari macam-macam fi'il mudhari, madhi, macam-macam fi'il ya, madhi, mudhari dan amr, dari macam-macam fi'il tersebut yang mengalami perubahan atau yang disebut dengan mu'rab hanyalah pada fi'il mudhari. Hanyalah pada fi'il mudhari, sehingga fi'il madhi dan fi'il amr tidak dibahas. Tidak dibahas pada pembahasan i'rab. Yang dibahas hanyalah pada fi'il mudhari. Seluruh tasrifan fi'il mudhari terkecuali pada dhamir hunna. Pada dhamir hunna, dan apabila fi'il mudhari tersebut bergabung dengan nun taukid. Dan sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian fi'il mudhari yang mu'rab pun terbagi menjadi tiga, sama seperti isim. Hanya saja kalau isim adalah marfu', mansub dan majrur atau makhfud. Kalau pada fi'il mudhari marfu', mansub dan majzum. Majzum. Majzum ini yang khusus pada fi'il yang tidak ada pada isim. Sama seperti majrur khusus. Khusus untuk isim yang tidak ada pada fi'il. Nah. Dan tentunya seperti yang lainnya juga, dari perubahan menjadi mansub, perubahan menjadi majzum, ini semua disebabkan karena amil tertentu. Sehingga kalau tidak ada amil, tidak ada yang menyebabkan menjadi nasab, iya kan, dan tidak ada yang menyebabkan dia menjadi majzum atau jazm, maka kembali ke asal yaitu marfu', sama seperti isim. Isim kalau tidak ada yang menfathah, tidak ada yang mengkasrah, maka kembali ke asal yaitu dhammah, iya kan, yaitu dhammah. Fi'il juga demikian, fi'il mudhari' juga demikian. Kalau tidak ada yang menasab, tidak ada yang menjazm, maka kembali ke marfu', karena marfu' ini hukum asal. Apabila tidak ada yang menfathah atau tidak ada yang menjazm, mensukun fi'il mudhari', maka kembali ke asal yaitu marfu'. Yaitu marfu'. Hanya saja nanti setelah ini akan dibahas, marfu' itu bukan hanya dhammah, namun ada tanda-tanda yang lainnya sebagai pengganti dari dhammah, sama juga pada isim. Sama juga pada isim. Terkecuali nanti kalau seandainya ada yang menasobkan, dan setelah itu akan dibahas nanti apa saja yang akan menasobkan fi'il mudhari, akan dibahas. Namun sebagai pembukaan, apabila nanti kemudian ada penasob, ada penasob fi'il mudhari yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub, maka barulah secara asal dia di fathah atau dengan tanda-tanda yang lainnya sebagai ganti dari fathah, juga sama seperti pada isim. Fathah nanti ada juga pengganti-pengganti dari fathah dari isim-isim yang lain. Atau nanti ketika dia dimasuki amil-amil yang menjazm atau yang mensukun fi'il mudhari, barulah disukun dengan harokat sukun atau dengan tanda-tanda yang lain sebagai pengganti dari sukun tersebut. Nah, baik, oleh karenanya maka langsung saja kita memasuki sekarang pada halaman yang ke-24 penyebutan tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari'. Di sini disebutkan al-af'alul mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il yang mu'rab. Fi'il-fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il-fi'il yang mengalami perubahan. Wa alamatu i'rabiha, dan tanda-tanda i'rabnya, tanda-tanda perubahannya. Di situ ada af'al, jenis-jenis fi'ilnya hanya ada 3. Kemudian di situ ada marfu', contoh dan tandanya. Ada mansub, contoh dan tandanya. Demikian pula majzum, ada mithlu, misal, contoh, dan al-alamah, tandanya. Nah, di sini mungkin kita sedikit berbeda seperti pada isim ya. Kalau isim mungkin kita sebutkan fi'ilnya, kemudian seluruh nanti marfu'nya, baru setelah itu nasobnya, seluruhnya, baru majzumnya. Namun di sini langsung saja kita akan menyebutkan jenis fi'il, tanda marfu'nya apa, dan setelah itu tanda nasobnya apa, dan tanda jazmnya apa. Nah, sehingga secara langsung saja disebutkan setiap fi'il dari perubahan-perubahan i'rabnya. Kita mulai dari al-fi'lu, dari al-mudhari' as-sahihul akhir. Fi'il mudhari' sahihul akhir. Dan ini sudah dilewati ya, jenis-jenis fi'il mudhari' ini. Ada fi'il mudhari' sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kalau pada tasrifan fi'il mudhari', al-mudhari' sahihul akhir ini pada dhamir, kita contohkan pada seluruhan tasrifan fi'il mudhari' ya. Dhamir yang pertama adalah hiya, ihwa. Kemudian hiya, kemudian anta, kemudian ana, dan kemudian nahnu. Kalau kita contohkan dengan yaktubu, berarti huwa yaktubu. Yaktubu. Kalau hiya berarti taktubu. Kalau anta sama taktubu. Kalau ana aktubu. Kalau nahnu naktubu. Naktubu. Nah, hanya 5 ini. Pada seluruh tasrifan fi'il mudhari' yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahih akhir, atau dengan istilah lain adalah al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun pada akhirnya, yaitu pada tasrifan huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Kalau huwa kita contohkan, kalau yaktubu berarti yaktubu. Kalau hiya taktubu, anta taktubu, sama ana aktubu. Kalau nahnu naktubu. Berarti kalau kita contohkan dengan contoh lain adalah seperti apa? Ya, ya jelisu. Nah, ya jelisu. Berarti fokusnya ke huruf yang terdepan. Ya jelisu huwa. Kalau hiya tajlisu. Anta sama tajlisu. Ana ajlisu. Adapun nahnu najlisu. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya fi'il mudhari sahihul akhir, dikatakan dia sahihul akhir atau alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, tidak bersambung dengan sesuatu pun pada akhirnya, disebabkan karena setelahnya ini tidak ada huruf-huruf lain. Beda kalau nanti pada dhamir huma, pada dhamir huma maka akan menjadi yaktubani. Yaktubani, dia sudah bersambung dengan alif dan nun. Ya kan? Atau dalam pada dhamir hum dia menjadi yaktubuna. Yaktubuna, dia sudah bersambung dengan wawu dan nun. Nah, atau pada dhamir apa namanya hunna, atau dhamir hunna menjadi yaktubna. Yaktubna, yaktubna, dia sudah bersambung dengan lagi nun niswah, nun inas. Nah, disebut dengan sahihul akhir disebabkan dia tidak bersambung dengan sesuatu pun pada akhirnya. Tidak sambung dengan sesuatu pun pada akhirnya. Atau juga disebabkan karena dia tidak diakhiri dengan huruf illah atau huruf penyakit. Nah, nanti ada jenisnya lagi, yaitu fi'il mudhari yang disebut dengan mu'talul akhir. Nah, intinya bahwasannya fi'il mudhari sahihul akhir yaitu pada tasrifan fi'il mudhari pada dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Dengan berbagai macam kosakata dari kata kerja pada dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, itulah yang disebut dengan fi'il mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, berarti kalau seandainya dicontohkan ikhwan, kalau yaktubina, yaktubina berarti tidak lagi tatubina, ya, bukan yaktubina. Tatubina yaitu domir anti, berarti ini tidak lagi dikatakan sahihul akhir, ya kan? Karena bergabung dengan ya dan nun. Kalau seandainya antuma, taktubani, ini sahihul akhir bukan ikhwan? Hah? Bukan, karena sudah apa? Bergabung dengan atau bersambung dengan alif dan nun. Nah, alif dan nun. Baik, demikian. Sehingga dia tidak bersambung pada akhirnya dengan alif dan nun atau yang lainnya. Baik, kita lanjutkan fi'il yang pertama yaitu fi'il mudhari sahihul akhir. Contoh yashrabu. Contoh yashrabu, contoh marfu'nya ya. Contoh marfu' atau rafa' adalah yashrabu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa' adalah dhammah. Dan masing-masing dari i'rab ini nanti sama seperti isim yang pernah kita sebutkan. Masing-masing dari perubahan memiliki tanda asli, tanda asal. Marfu' memiliki tanda asal. Mansub juga sama, memiliki tanda asal. Majzum nanti kalau pada isim majrur juga memiliki tanda asal. Kalau marfu' sama seperti isim pula, yaitu tanda asalnya adalah dhammah. Tanda asalnya adalah dhammah. Dan nanti juga memiliki tanda-tanda pengganti dari dhammah tersebut, yang kita dengan tanda tersebut akan mengetahui, oh fi'il ini adalah marfu'. Dari mana? Dari dhammah yang ada padanya. Nah, seperti contoh pada fi'il mudhari sahihul akhir marfu', tanda asalnya adalah dhammah, yashrabu. Ketika kita mendapati yashrabu, maka kita mengetahui, oh yashrabu ini adalah marfu', ini adalah marfu'. Dari mana tandanya? Adanya dhammah pada yashrabu tersebut. Ya kan? Ada dhammah. Berarti kalau yashrabu kemudian diganti menjadi yashroba seandainya. Yashrabu. Nah, kita mengetahui ini marfu' karena apa? Dhammah, ya kan? Sehingga kita mengetahui ini adalah marfu'. Namun kalau seandainya yashrabu, mungkin dia berubah menjadi yashroba. Maka tidak lagi dikatakan dia marfu'. Kenapa? Karena tidak ada tanda marfu'nya. Tidak ada. Kalau ini jelas, tanda rafa'nya apa? Ini dhammah. Sedangkan ini akhirnya bukan dhammah. Berarti dia bukan lagi marfu'. Lalu apa? Nanti akan ada sendiri bagiannya. Nah, atau contoh lain dari yakhruju seandainya. Yakhruju. Yang artinya keluar. Nah, kalau seandainya kita membaca yakhruju dengan dhamma, berarti ini marfu atau bukan, ikhwan? Marfu. Dari mana antum mengetahui? Dari dhamma ini. Iya kan? Berarti ini marfu dengan tanda dhamma. Namun kalau seandainya yakhruju ini dirubah menjadi yakhruj dengan sukun, apakah dikatakan marfu lagi? Bukan, iya kan? Tidak lagi dikatakan marfu. Kenapa? Karena tandanya tidak ada. Kalau ini jelas dia marfu karena tandanya adalah dhamma. Kalau ini yakhruj sudah sukun, berarti bukan lagi marfu karena tanda rafa'nya tidak ada. Nah, sama seperti tadi yashroba. Ini tanda rafa'nya juga tidak ada. Nah, sehingga yakhruju ini kata-katakan dia marfu, tandanya adalah dhamma. Yashrabu juga demikian. Ini marfu, apa tandanya? Tandanya adalah dhamma. Tandanya adalah dhamma. Kalau pada fi'il, kalau pada Al-Quran, seperti contoh dalam surah An-Nas, a'udhu. A'udhu. Saya berlindung. Nah, berarti ini dikatakan apa? Marfu'. Iya kan? Kenapa? Karena a'udhu. Kita bacanya dengan dhamma. Kalau seandainya menjadi a'udha. Nah, a'udha dengan fathah. Maka tidak lagi dikatakan dia marfu karena tandanya tidak ada. Nah, sehingga dengan tanda tersebut kita mengetahui kata kerja tersebut adalah sebagai marfu ketika didapati padanya dhamma. Nah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya kan? Nah, dan yang lainnya. Dalam apa lagi? Seperti pada surah Al-Kafirun. Nah. Qul ya kafirun la a'budu. A'budu. Menyembah. Berarti siapa sini yang menyembah yang dimaksud, ikhwan? Yaitu saya, ya kan? Ana. A'budu. A'budu. Dengan hamzah yang di depan. Nah, a'budu. La a'budu ma ta'budun. La a'budu. Pada a'budu kita katakan dia marfu. Loh, dari mana Anda mengetahui itu marfu? Ini ada dhammah ini. Iya kan? Ada dhammahnya. Kalau seandainya la a'budu dibaca dengan la a'buda, seandainya. Oh, berarti apakah dia marfu? Bukan. Kenapa? Tanda rafa'nya enggak ada. Yang ada adalah fathah. Lalu apa? Ya nanti ada babnya sendiri. Iya kan? Ada babnya sendiri. Sehingga untuk mengatakan fi'il mudhari khusus sahihul akhir adalah ketika dia dikatakan marfu apabila didapati padanya tanda rafa yaitu dhamma. Naam. Ini pada sahihul akhir. Di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Dalam Al-Qur'an sangat banyak. Kalau di sini dicontohkan yashrabu. Yang jelas dengan dhamma tersebut kita mengetahui dia adalah marfu. Sekali lagi, marfu atau istilah lain rafa, tanda asalnya adalah dhamma. Tanda asalnya adalah dhamma. Nanti dia juga memiliki tanda-tanda pengganti yang akan disebutkan setelahnya insyaallah. Setelah selesai marfu, kita berpindah ke mansub dari fi'il mudhari sahihul akhir. Mansub contoh lan yashraba. Lan yashraba. Kalau tadi pada marfu yashrobu, ya kan, dengan dhamma. Sekarang berubah menjadi lan yashroba, ba-nya di fathah. Maka dia tidak lagi dikatakan sebagai marfu, ya kan? Karena harokat akhirnya tidak lagi dhamma. Tidak lagi dhamma. Beda kalau seandainya kita paksakan dengan membaca lan yashrobu seandainya. Kalau kita paksakan membaca lan yashrobu, berarti yashrobu marfu. Karena ada dhammah padanya. Namun itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kalau ada lan pada fi'il mudhari, itu pasti setelahnya atau fi'il mudhari-nya itu mansub. Apakah mansub nanti ini dengan tanda asal atau nanti mansub dengan tanda pengganti dari asal tersebut. Nah, mansub tanda asalnya adalah fathah. Tanda asalnya adalah fathah. Contoh pada fi'il mudhari sahihul akhir, lan yashroba. Lan yashroba. Bisa antum lihat di situ, yashroba berharokat fathah akhirnya. Nah, dengan fathah itulah kita mengetahui dan kita memastikan bahwasannya yashroba ini adalah mansub. Loh, dari mana Anda mengetahui? Itu dari harokat fathah pada yashroba itu. Nah, dengan harokat fathah tersebut, kita menyastikan bahwasannya yashroba ini adalah mansub. Atau pada kalau contoh-contoh ini ya, yashroba, antum mendapati yashroba, berarti ini adalah mansub. Berarti ini adalah mansub. Kalau seandainya yashroba berubah menjadi yashrobu, maka tidak lagi dikatakan mansub, tapi kembali ke marfu karena ada dhamma. Kalau yashrobu nanti balik lagi ke yashroba, maka tidak dikatakan marfu lagi, namun dikatakan mansub. Sehingga untuk menentukan, memastikan dia marfu atau mansub, ya dilihat aja harokat akhirnya. Dengan dhamma atau fathah. Kalau dhamma ya berarti marfu, karena dhamma ini tandanya rofa. Kalau dia dengan fathah, oh berarti dia mansub, karena fathah ini tandanya nasob atau tanda mansub pada fi'il mudhari sahihul akhir ini. Nah, atau contoh lain, kalau di sini yashroba, kalau di sini seandainya yakhruja. Nah, yakhruja ini antum mengetahui ini mansub dari mana tandanya, ikhwan? Dari mana? Dari fathah. Kalau seandainya fathah ini saya buang menjadi dhamma, berarti dia mansub bukan? Nah, mansub bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada tandanya. Tapi di sini dia dhamma, berarti tandanya dhamma ini adalah tanda apa? Marfu. Oh, berarti dia marfu. Karena didapati tanda dhamma. Kalau seandainya saya kembalikan menjadi fathah lagi, berarti dia kembali lagi ke mansub, ya kan? Nah, sama sepertilah lalu lintas. Kapan berhenti? Oh, itu lampunya merah, ya kan? Loh, ini kok jalan? Itu tandanya jalan lampunya hijau ini. Ya kan? Sama seperti itu. Ketika antum melihat tanda ini adalah untuk ini, dan tanda ini untuk ini, maka dengan tanda itu antum memastikan. Seperti dhamma adalah tandanya rofa atau marfu, fathah tandanya nasab atau mansub. Maka ketika antum mendapati tanda tersebut, ya antum mengatakan, oh ini tanda rofa, berarti dia marfu. Oh ini fathah, tandanya nasab, berarti dia mansub. Demikian. Seperti yang ini tadi, a'udhu seandainya. Kalau seandainya kita rubah menjadi a'udha, berarti dia mansub. Dari mana Anda mengetahui ini fathah ini? Ini fathah. Namun kalau fathah ini kita kembalikan ke sukun lagi, maka dia tidak dikatakan mansub lagi. Karena tandanya tidak ada. Yang ada adalah dhamma. Dhamma ini tanda marfu. Oh, berarti dia adalah marfu. Nah, demikian. Di dalam Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran juga banyak. Sekaligus di sini antum bisa mendapatkan yakni faidah. Kalau lan, lan itu sebagai penasob fi'il mudhari. Sama seperti kalau pada jar fi, ya kan, fi itu yang mengejarkan fi isim, kata benda. Berarti kalau ada fi, berarti setelahnya itu dijar dengan kasroh atau dijar dengan tanda-tanda kasroh yang lainnya. Inna yang menfathahkan fi'il. Berarti kalau ada inna, berarti apa tadi? Isim, kalau ada inna, berarti setelahnya itu nasob dengan fathah atau dengan tanda yang lainnya. Nah, kalau pada fi'il mudhari, yaitu lan. Yaitu lan. Kalau ada lan, berarti fi'il mudhari setelahnya itu dinasob. Dinasob. Dinasob dengan tanda apa? Kalau pada fi'il mudhari sahih akhir, berarti dinasob dengan fathah. Seperti kalau seandainya lan di sini lan yashrobu seandainya. Kalau di sini yashrobu, kalau dimasukin lan, oh berarti harus di fathah. Nah, jangan ada lan kemudian tetap di dhammah, maka salah. Kenapa? Karena lan ini yang menasabkan fi'il mudhari, sehingga setelah an harus di fathah. Harus di fathah. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah majzum. Adalah majzum atau jazm kalau marfu, kadang menggunakan istilah rafa. Kalau mansub nasab, kalau majzum jazm. Namanya jazm. Misal contoh dari fi'il mudhari sahihul akhir, lam yashrab. Lam yashrab disukun. Karena tanda asal dari jazm atau majzum adalah sukun. Ini tanda asalnya. Dia adalah sukun. Antum bisa lihat lam yashrab. Al-alamah atau tanda majzum atau tanda jazmnya adalah as-sukun. Yani sama seperti tadi, dengan tanda sukun tersebut kita memastikan yashrab ini adalah majzum. Duh, dari mana Anda mengetahui dia majzum? Itu harokat sukun pada ba. Nah, harokat sukun pada ba. Kalau dalam surah lain, seperti dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, lam yalid, walam, walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lebih kecil ya. Lam yalid walam yulad. Naam. Lam yalid walam yulad. Antum bisa lihat lam yalid. Kadang antum perhatikan, kadang sebagian orang tidak memperhatikan bacaannya. Ketika disambung, di mereka membaca lam yalidu walam. Nah, salah. Kadang di apa namanya dipercepat bacanya lam yalidu walam yulad dengan dhammah dal. Ini salah. Namun dal ini disukun. Lam yalid walam yulad. Karena mungkin biasanya mereka menghafalnya itu dari mendengar. Nah, dari mendengar. Ketika imam mungkin membaca lam yalid, didengarnya itu lam yalidu. Padahal dia adalah qalqalah. Nah, kembali ke pembahasan lam yalid. Nah, itu perhatikan. Tidak melahirkan atau tidak beranak, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Antum fokus ke sini, lam yalid. Ketika ada lam di sini yalid dengan sukun, iya kan? Oh, berarti yalid ini adalah majzum. Loh, dari mana antum mengetahui yalid majzum? Ini ada tanda sukun ini. Iya kan? Ada tanda sukun. Atau dengan pada contoh walam yulad. Walam yulad ini juga sukun. Oh, berarti dia adalah majzum. Dari mana? Ini dari tanda sukun. Dari tanda sukun. Nah, sama seperti tadi. Kalau tadi kan marfu dengan tanda dhammah, kita mengetahui dia marfu. Dari mana Anda mengetahui itu marfu? Itu dari tanda dhammah. Tanda dhammah. Nanti ketika dhammahnya diganti menjadi fathah, oh, dia tidak lagi marfu, menjadi mansub. Loh, dari mana lagi Anda mengetahui mansub? Itu dari tanda fathah. Dari tanda fathah. Lalu kemudian kalau fathahnya dirubah menjadi sukun, berarti tidak lagi marfu, tidak lagi mansub. Yang tersisa adalah majzum. Dan mana Anda mengetahui majzum? Ini dari harokat sukun pada akhirnya, pada lam yalid atau pada walam yulad. Nah, lam yalid, walam yulad, ini keduanya berharokat sukun, maka dikatakan dia majzum. Dari mana tandanya? Dari sukun. Dari sukun. Bisa antum lihat di contoh kalau di kitab, yashrobu, lan yashroba, lam yashrob. Lan yashrobu, yashrobu, lan yashroba, lam yashrob, sukun. Nah, di situ dari dhammah berubah menjadi fathah, berubah lagi menjadi sukun. Ketika dhammah, dia dikatakan marfu, tandanya adalah dhammahnya. Ketika yashroba fathah, dikatakan sebagai mansub, apa tandanya? Yaitu fathah. Ketika dia dimasuki lam menjadi yashrob sukun, maka dia dikatakan majzum. Dari mana Anda mengetahui dia majzum? Dari harokat sukun. Dari harokat sukun. Berarti kalau di i'rab, kalau dengan versi Indonesia kita, mulai dari yashrobu, yashrobu adalah fi'il mudhari. Dia marfu', ya kan? Tandanya adalah dhamma. Disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Kalau yashroba, yashroba adalah fi'il mudhari mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Yashrob, lam yashrob. Yashrob fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya adalah sukun. Disebabkan karena dia fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, kalau lebih lengkapnya lagi di dalam mengi'rab, kalau dalam versi Indonesia, yashrobu marfu disebabkan kosong dari yang menasob dan yang menjazm. Namun repot, ya kan, seperti itu. Agak berat. Namun cukup saja marfu, apa, fi'il mudhari marfu dan tanda rofaknya adalah dhamma. Kalau yashroba mansub, tanda nasobnya adalah fathah. Yashrob majzum, tanda jazmnya adalah sukun. Disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Atau nanti kalau antum membaca dalam mungkin buku-buku yang lain, terkadang menggunakan istilah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu apapun. Nah, sehingga inti pembahasannya sebenarnya sama. Yakni cara kerjanya, permainannya itu sama seperti isim. Dengan tanda itu kita mengetahui dia ini marfu, mansub, atau majrur. Sehingga kalau marfu, tandanya dhamma. Kalau seandainya antum mendapati dia bukan dhamma, ya berarti bukan marfu. Iya kan? Kalau dia antum mendapati bukan fathah, ya bukan mansub. Karena masing-masing i'rab perubahan, marfu, mansub, dan majzum, ini masing-masing memiliki satu tanda. Pada fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, sehingga dengan tanda tersebut, maka diketahui dia adalah marfu atau mansub atau majzum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sampai sini dulu ikhwan. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya, kita akan melanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah, yaitu seperti yang sudah kita bahas ya. Nah, syantum memurojaah af'alul khamsah pada pertemuan yang telah kita lewati. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nih, Kwan? Intinya cara mainnya ya sama seperti isim ya. Cara mainnya seperti isim. Ya, ini dengan tanda tersebut. Dengan tanda tersebut. Sehingga yang kita fokusnya adalah menghafal tanda. Menghafal tanda. Tanda tersebut sehingga tidak terbalik. Kalau marfu dhammah, mansub fathah, majzum usukun, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti salah di dalam mengi'rab ya. Kalau nanti terbalik, mansub tandanya dhammah, nah, nanti kalau antum dalam dhammah berarti dia mansub, sudah salah nanti, jelas salah di dalam mengi'rab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau versi Arabnya berarti yashrobu, versi Arab secara lengkap ya. Kalau yashrobu fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu fi'il mudhari sahihul akhir. Kalau pada marfu, pada mansub fi'il mudhari mansubun bilan atau binasibah lan wa 'alamatu nasbihi fathah zahirah 'ala akhirihi li'annahu fi'il mudhari sahihul akhir. Kalau majzum fi'il mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'il mudhari sahihul akhir. Sama seperti Indonesia, cuma dia hanya Arab, cuma tadi yang kita sebutkan Indonesia. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Sampai sini dulu ikhwan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.